السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Masih tentang Ahlul Kitab. Kemarin kita bahas Ahlul Kitab yang minta kepada Nabi supaya Al-Quran itu turun dari langit berupa lembaran-lembaran. An tunazzila alaihim kitaban minas sama, satu kitab penuh turun dari langit disaksikan oleh mereka. Tentu Nabi butuh penghibur. Di sini Allah menghibur beliau bahwa itu belum seberapa. Mereka dulu pernah minta kepada Nabi Musa supaya apa? Supaya bisa melihat Allah secara jahratan. Disinilah Nabi terhibur, menenangkan diri beliau, menyabarkan beliau. Ini belum ada apa-apanya. Nabi Musa lebih sakit hatinya, lebih dahsyat disakiti oleh Ahlul Kitab Bani Israel Al-Yahud, meminta supaya mereka bisa melihat Allah secara jahara. Dan mereka berjumlah berapa? 70 orang. Dan mereka adalah orang-orang pilihan. Dipilih oleh Nabi Musa yang paling berilmu, yang paling bertakwa, yang paling alim, yang paling zuhud, yang paling kona'ah, yang paling jauh dari maksiat. Ternyata tidak disangka-sangka keluar ucapan kufur dari mulut mereka. Inilah Al-Yahud. Sekarang kita teruskan. Masih seputar mereka. Fabima naqdihim mitsaqahum. Dengan sebab mereka mengingkari janji. Mereka telah berjanji setia di hadapan Nabi Musa. Bahkan dalam perjanjian itu di atas kepala mereka ada apa? Ada apa? Ada gunung. Jadi ada gunung diangkat. Jadi gunung itu berpindah tempat di atas kepala mereka. Kalau Allah mau, dalam hitungan detik habis mereka ditimpa oleh gunung itu. Disitulah mereka berjanji untuk setia, taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi tetap saja diingkari. Wa kufrihim bi ayatillah, kufur terhadap ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat yang syar'iyah atau ayat-ayat yang merupakan mukjizat Nabi Musa. Mestinya sekali melihat Nabi Musa, tongkatnya bisa membelah lautan, sudah selesai. Yakini bahwa Nabi Musa betul-betul Nabi, tidak mungkin ucapannya salah, tidak mungkin perintahnya membawa keburukan, dan seterusnya. Ini tidak. Mukjizat demi mukjizat Allah tampakkan lewat diri Nabi Musa, tetap saja mereka kufur lagi, kufur lagi, kufur lagi, kufur lagi. Luar biasa Yahudi. Maka akhir dari kehidupan mereka adalah harus dibantai. Sudah tidak mungkin lagi mengharapkan taubat mereka, kebaikan mereka. Satu-satunya jalan adalah habisi. Dan itu wasiat Nabi kepada kaum muslimin kita semua. Apabila kaum muslimin mempunyai kekuatan, habisi mereka. Ya. Wa qatlihim al-anbiya'a bighairi haqq, dan membunuh para nabi. Membunuh para nabi. Lihat kaum muslimin. Jangankan nabi, ulama, enggak usah ulama, ustaz, enggak tega. Ya. Kiai, ajengan, buya, pokoknya tokoh-tokoh Islam begitu dihormati oleh kaum muslimin. Walaupun kadang dalam penghormatan itu gulu, berlebihan. Jarang sekali kaum muslimin yang tega menganiaya, membunuh tokoh Islam. Ustaz, kiai, ada apa-apa ngalah, ada apa-apa ngalah. Biasanya begitu kaum muslimin. Allah memberikan rasa cinta kepada para da'i, para ustaz, para kiai. Yahudi, bukan ulama lagi, nabi dibunuh. Kayak apa biadabnya Yahudi, kurang ajarnya Yahudi. Dan kita tidak ragu dengan berita ini, ini ayat Al-Quran. Enggak ada ayat yang dhaif. Ini sahih. Wa qatlihimul anbiya bighairi haq. Mereka membunuh para nabi. Entah berapa puluh, berapa ratus, bahkan ada riwayat berapa ribu. Karena jumlahnya kan 124 ribu nabi itu. Ya, ada yang mengatakan ribuan nabi dibunuh oleh Bani Israel. Ini luar biasa al-Yahud. Bighairi haq, tanpa hak. Ini bukan syarat. Oh, berarti kalau membunuh nabi dengan hak boleh. Mana ada membunuh nabi hak? Bighairi hak ini sifat saja. Bighairi hak ini bukan berarti ada membunuh nabi yang hak. Bukan itu maksudnya. Kalau bukan nabi barangkali ya. Kita membunuh si fulan dan itu hak. Kita membunuh si B dan itu hak. Kita membunuh si C dan itu hak. Mungkin. Kenapa? Mungkin si A murtad. Mungkin si B berzina mukhsan. Kan hukumannya dirajam. Rajam mati. Mungkin si C pembunuh. Kan pembunuh harus dibunuh pula. Kisos. Iya kan? Ah, itu mungkin. Adapun para nabi, para rasul tidak mungkin. Tidak mungkin ada nabi dibunuh dan pembunuhan itu hak. Tidak mungkin. Wa qawlihim qulubuna ghulf, dan mereka mengatakan hati kami telah tertutup. Ini ledekan mereka, cemoohan mereka, cibiran mereka terhadap para nabi, para rasul. Qulubuna ghulf, hati kami telah tertutup, sudah enggak bisa terima lagi. Ini ucapan buruk yang keluar dari mulut orang-orang Yahudi. Nah, dengan sebab ini mengingkari janji, kufur terhadap ayat-ayat Allah, membunuh para nabi, mengucapkan hati kami tertutup, dengan empat ini, dan tentu empat ini sebagai contoh saja, masih ada yang lain, kan mereka juga melanggar hari Sabtu, ya kan? Mereka juga melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang perzinahan luar biasa di tengah-tengah kaum Yahudi. Empat ini hanya contoh. Yang kemarin disebutkan lebih dari itu, ya kan? Mengambil anak sapi atas tipuan Samiri, kemudian disuruh mengucapkan hittah, malah ditambah menjadi hintoh. Disuruh sujud, malah lawan kata sujud. Seperti kodok, Ya. Kodok itu kan kalau duduk lawan kata sujud, ah begitu. Mereka disuruh sujud, meletakkan wajahnya di tanah, mengangkat pantatnya ke atas, kan begitu sujud. Ini mereka dibalik. Pantatnya ditempelkan ke tanah, wajahnya, kepalanya didongakkan ke atas. Mirip kodok. Padahal yang disuruh adalah sujud. Dan lain-lain masih banyak lagi kebiadaban mereka, kekurang ajaran mereka. Maka bal taba'allahu 'alaiha, Allah tutup hatinya. Allah tutup hatinya, Allah kunci mati hatinya, sudah. Jangankan ustaz, kiai, ulama, nabi aja enggak mempan. Nasihat nabi, petuah nabi, ajaran nabi mereka tolak, mereka cibir. Mereka hina. Apa yang bisa diharapkan dari orang-orang seperti ini? Maka mau Nabi Musa, mau Nabi Isa, Yahya, Zakaria, Harun, Yusuf bin Nun, para nabi, para rasul, enggak ada gunanya bagi mereka. Nah, sudah ditutup, dikunci mati hati mereka. Nah, ini sekaligus pelajaran bahwa pemimpin, presiden, raja tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau rakyatnya buruk, rakyatnya jelek, rakyatnya tidak amanah, tidak jujur, tidak adil, ahli maksiat, maka presiden mau sebaik apapun, raja mau semulia apapun, tidak bisa berbuat apa-apa. Ada yang lebih mulia dari Nabi Musa? Tidak ada. Ada yang lebih pintar dari Nabi Musa, Nabi Harun? Tidak ada. Ya, Nabi Musa saja tidak sanggup. Sampai menyebabkan mereka, Bani Israel ini, tidak punya negara. Kita jelek-jelek, alhamdulillah masih punya negara. Mereka, Bani Israel, di bawah pimpinan Nabi Musa, tidak punya negara. Yatihuna fil ardi arba'ina sana. Mereka terombang-ambing di padang tih, di padang pasir selama 40 tahun. Akibat dari kemaksiatan mereka, akibat dari kebiadaban mereka. Inilah al-Yahud, Bani Israel. Fala yu'minuna illa qalila, dan tidak ada dari mereka yang beriman kecuali sedikit sekali. Tentu ada yang beriman, yang bertemu dengan nabi yang beriman, kan ada di antaranya Abdumnah bin Salam, ada sedikit sekali, enggak sampai 10. Bahkan nabi mengatakan seandainya ada pendeta Yahudi 10 saja yang masuk Islam. Enggak usah banyak-banyak, 10 saja. Pendeta Yahudi yang berilmu, yang mestinya mereka lebih dulu beriman daripada Khalid bin Walid. Daripada Amr bin As. Daripada Umar bin Al-Khattab. Daripada yang lain. Mereka mestinya beriman lebih dulu. Kenapa? Karena Khalid bin Walid, Amr bin As, Umar bin Khattab, dan lain-lain para sahabat tidak tahu. Siapa Rasulullah itu mereka tidak tahu. Tahu-tahu ya setelah ketemu Nabi. Adapun para pendeta, para pastor itu Nabi belum lahir, mereka sudah tahu. Belum bertemu dengan Nabi, mereka sudah tahu. Bahwa akan muncul Nabi terakhir yang bernama Ahmad, Muhammad. Cirinya begini, begini, begini, begini. Bahkan sampai cara tidurnya saja mereka tahu. Mestinya mereka beriman terlebih dahulu, sebelum yang lain. Kenyataan justru sebaliknya. Yang lain beriman, justru mereka tidak beriman. Maka Nabi memastikan seandainya ada di antara mereka, enggak usah banyak-banyak, 10 saja beriman, maka tidak ada lagi Yahudi. Semuanya akan masuk Islam. Tidak ada lagi agama Yahudi. Semuanya akan menjadi kaum muslimin. 10 enggak usah banyak-banyak. Ini ucapan Nabi yang ilmiah. Kalimat seandainya yang ilmiah. Karena kita tidak boleh mengucapkan kalimat seandainya yang tidak ilmiah, yang berhubungan dengan nasib kita tidak boleh mengucapkannya. Seandainya tadi saya tidak naik angkot itu, saya tidak akan celaka dan kaki saya tidak buntung. Ini tidak boleh. Seandainya tadi saya bawa payung, gak kehujanan, pasti saya tidak sakit, tidak masuk angin. Ini tidak boleh. Apapun yang sudah menimpa kita, maka kita harus terima. Tidak boleh kita mengatakan laukana kada wa kada. Ya. Tapi ucapkan qadarullah wa masya'a fa'ala. Semua takdir Allah. Apapun yang terjadi itu kehendak Allah. Memang kehendak Allah bahwa kita harus sakit, kita harus dipotong kaki kita dan seterusnya. Nah, kalau Nabi ilmiah. Seandainya bukan karena hawa, maka apa, Bu? Pernah dengar? Masih ingat? Seandainya bukan karena hawa, maka tidak ada wanita yang mengkhianati suami. Tidak ada wanita yang menggoda suami sehingga suami korupsi, suami menipu, suami mencuri, suami menipu agar mendapatkan uang yang banyak diberikan kepada istrinya. Ucapan ini ucapan Nabi, ilmiah, boleh. Seandainya bukan karena Bani Israel, maka tidak ada daging yang busuk. Ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Busuknya daging gara-gara Bani Israel. Maksudnya diawali oleh Bani Israel. Sebelum Bani Israel al-Yahud ini, belum ada daging busuk gara-gara Bani Israel. Ini ilmiah. Yang ilmiah boleh. Seperti tadi. Wa bi kufrihim wa qawlihim ala Maryam. Ini ditambah lagi 156. Dan disebabkan karena kekufuran dan ucapan mereka terhadap wanita yang sangat mulia. Wanita salihah. Wanita yang menjaga auratnya, Maryam, ibunya Nabi Isa. Mereka tuduh Maryam dengan buhtanan aziman, tuduhan yang keji, tuduhan yang keterlaluan. Apa? Pelacur. Ya, hampir-hampir kita tidak sanggup mendengarkan tuduhan mereka. Seorang wanita yang salihah, ibu dari seorang Nabi Rohumullah, yang beliau hamil karena firman Allah, kun fayakun, dituduh sebagai pelacur. Inilah Yahudi. Berarti Nabi Isa menurut mereka anak zina. Dan begitulah Yahudi. Kebalikan dari Nasrani. Kalau Yahudi menuduh Maryam dan Nabi Isa sebagai pelacur dan anak zina, sementara Nasrani menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Bahkan mempunyai sifat ketuhanan. Yeah. Dua-duanya buruk. Yang satu terlalu ke kanan, yang satu terlalu ke kiri. Disinilah Islam berada di tengah-tengah. Islam kaum muslimin mengikuti Nabi dan para sahabat bahwa Maryam adalah wanita salihah. Putranya Isa adalah Nabi, Rasul, Rohumullah, tapi bukan Tuhan. Tidak mengetahui apa yang akan terjadi besok. Tidak mengetahui hal yang gaib. Tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat kecuali atas izin Allah. Tidak bisa merubah nasib manusia dan seterusnya dan seterusnya. Dan begitulah kaum muslimin. Selalu berada di tengah-tengah antara dua kelompok sesat. Dan begitulah salaf. Salaf selalu berada di tengah-tengah di antara dua firqoh yang sesat. Mu'tazilah terlalu ke kanan, As'ariyah terlalu ke kiri. Ahlu sunnah berada di tengah-tengah. Jabariyah terlalu ke kiri, Qadariyah terlalu ke kanan. Ahlu sunnah berada di tengah-tengah. Dalam masalah Ali bin Abi Thalib, Rafidhah terlalu ke kanan, Khawarij terlalu ke kiri. Ahlu sunnah berada di tengah-tengah. Dan begitu seterusnya. Wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam. Dan juga disebabkan ucapan mereka, keyakinan mereka, angan-angan mereka bahwa kami telah membunuh Al-Masih. Kami telah berhasil membunuh Al-Masih Isa bin Maryam. Jadi mereka merasa yakin, walaupun keyakinan ini akhirnya pudar. Tapi tetap mereka mengatakan dengan kebodohannya dan kejahilannya bahwa kami telah membunuh Nabi Isa, Isa bin Maryam, Rasulullah. Allah katakan bahwa Isa adalah Rasulullah. Nanti akan dijelaskan oleh beliau beberapa kisah. Yang agak berselisih satu sama lain. Kisah pertama, murid setia Nabi Isa. Kisah kedua, musuh Nabi Isa. Siapa yang disalib itu? Tapi sepertinya Ibnu Katsir membawakan, menitik beratkan, yang disalib itu adalah salah satu murid setianya yang paling muda. Adapun Syekh Utsaimin tidak ada di sini ya. Syekh Utsaimin meyakini bahwa yang disalib justru orang yang sangat bersemangat untuk membunuh Nabi Isa. Ini berbeda kisahnya. Wama qataluhu wama salabuhu. Mereka tidak membunuh Isa, mereka tidak menyalib Isa. Lihat, satu kalimat ini sudah cukup bagi kita kaum muslimin meyakini bahwa Nabi Isa tidak dibunuh, Nabi Isa tidak disalib. Loh, kemana? Bal rafa'ahullah. Diangkat oleh Allah di ayat berikutnya ya. Allah mengangkat. Apa yang dimaksud mengangkat di sini? Betul-betul mengangkat dalam keadaan hidup. Tidak dimatikan dulu. Lalu bagaimana firman Allah, sungguh kami telah mewafatkan engkau. Ada kisah. Ketika Nabi Isa detik-detik mau diangkat, Nabi Isa ditidurkan oleh Allah, dipingsankan oleh Allah, dibikin tidak sadar. Allah menghendaki Nabi Isa tidak merasa ketika mau diangkat ke atas. Kalau secara tinjauan ilmiah, ini sangat masuk akal ya. Kalau secara tinjauan ilmiah ya, ini bukan gaib. Seandainya Nabi Isa diangkat ke langit dalam hitungan detik sementara Nabi Isa sadar, tentu bagaimana perasaannya? Ini kan? Bagaimana perasaannya diangkat ke atas? Enggak usah ke langit. Kita main apa itu ya? Di apa itu? Di Ancol itu ya, naik ke atas, kayak apa itu jantung kita ya kan? Itu cuman berapa meter. Ini tarik ke atas ke langit, Nabi Isa dalam keadaan sadar, kayak apa rasanya? Gitu. Maka ada riwayat, Nabi Isa seolah dimatikan, tapi tidak dicabut nyawanya. Ditidurkan, dipingsankan. Jadi Nabi Isa tidak merasa. Tahu-tahu sudah berada di atas. Kalau beliau merasa, dalam hitungan detik diangkatkan, kayak apa jadinya? Gimana rasanya? Gitu ya. Nah, maka terjawab pertanyaan menjamak antara dua ayat ini seolah bertentangan, ya. Ayat atau hadis yang mengatakan bahwa Nabi Isa tidak mati, belum mati, diangkat ke langit dalam keadaan hidup, sementara ada ayat inni mutawaffika, sungguh aku telah mewafatkan engkau. Jawabannya tadi, wama qataluhu wama salabuhu, mereka tidak membunuh Isa, mereka tidak menyalib Isa, walakin akan tetapi yang dibunuh oleh mereka adalah syubbihalahu, orang-orang yang diserupakan di hadapan mereka, persis seperti Nabi Isa, wajahnya, pakaiannya, perawakannya, tingginya, dan seterusnya. Persis dibikin mirip Nabi Isa. Itulah yang disalib. Itulah yang dibunuh. Karena mereka menyangka inilah Isa. Nah, cuman berselisih dua riwayat. Siapa yang dibunuh ini? Riwayat pertama, muridnya. Ya. Murid yang paling muda. Riwayat kedua, saya kira ini lebih rajih, ya. Musuhnya. Orang yang justru paling semangat untuk membunuh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min. Dan sungguh orang-orang yang berselisih dalam hal ini berada dalam keraguan. Jadi yang mantap ini orang-orang sekarang aja. Karena turun-temurun dibohongi oleh ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya, cucu, buyutnya, mengatakan bahwa Nabi Isa Yesus disalib menebus dosa begini. Ya anak TK ya iya aja. Sampai SD, sampai SMP, sampai SMA, ya aja. Kemudian dia sampaikan kepada anaknya, kepada muridnya, kepada cucunya, terus begitu. Adapun di awal-awal mereka ragu. Mereka yang mengatakan bahwa Isa sudah terbunuh, Isa sudah disalib, ragu. Betul Isa apa bukan? Gitu. Karena walaupun mirip, ada perbedaan. Gitu. Kan muridnya 12, ini kok tinggal 11, yang satu lagi kemana? Gitu. Ya. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min. Mereka berada dalam keraguan. Ma lahum bihi min ilmin illa tiba'az dhann. Mereka tidak punya ilmu, cuman dhann saja. Mengira-ira saja. Prasangka. Dhann. Bukan ilmu yang yakin. Wa ma qataluhu yakina, lihat. Mereka tidak yakin telah membunuh Isa. Ada keraguan. Karena kan saksi mata di situ tetap punya pikiran, punya hati. Ini sepertinya bukan Isa. Gitu, walaupun mirip. Tapi sudah keburu nafsu, maka bunuh, salib. Bal rafa'ahullahu ilaih. Allah angkat Isa ke dirinya. Di langit tentunya. Wa kana Allahu azizan hakima. Allah aziz, Allah hakim. Allah maha perkasa, Allah maha hikmah, Allah bisa melakukan apapun yang Allah kehendaki. Bagaimana makannya, bagaimana minumnya, kemudian apakah tidur, apakah nikah, apakah seperti kita, ya, ada lelah, ada capek, namanya masih hidup. Allah tidak menjelaskan. Apakah di surga atau bukan? Allah tidak menjelaskan, tentu kita tidak tahu. Allah hanya memberitahu bahwa Nabi Isa berada di sisinya hidup, belum mati. Dan nanti pada satu ketika Allah akan turunkan Nabi Isa itu. Ya, di saat kaum muslimin sedang berjamaah salat subuh. Kaum muslimin di Masqah sedang berjamaah salat subuh diimami oleh seorang pemimpin yang adil, yang kaum muslimin memperoleh kejayaan di bawah kepemimpinan beliau, yang bernama Muhammad bin Abdullah, yang bergelar Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Entah tahun berapa. Yang jelas tanda-tandanya belum ada. Ya. An-Dajjal belum ada. Kan Dajjal dulu apa Nabi Isa dulu turun? Dajjal dulu. Dajjal dulu baru Nabi Isa. Dajjal belum muncul, belum nampak. Ya. Dan tanda-tanda besar yang 10 itu satu pun belum nampak. Maka mengatakan kiamat sudah dekat menurut ukuran mereka sekian tahun tentu dusta. Kalau dekat berdasarkan perbandingan dunia sudah tua, betul. Jangankan sekarang. Kata Nabi apa? Baina ana wassa'ah hakadha. Jarak antara aku hidup sekarang ini, aku diutus, dengan hari kiamat, itu hakadha, seperti ini. Sambil beliau merenggangkan antara jari telunjuk dengan jari tengah. Artinya apa? Artinya apa? Dekat. Antara aku diutus zaman Nabi 1400 tahun yang lalu dengan hari kiamat dekat. Dekat sekali. Dibanding gitu. Dekat sekali dibanding apa? Dibanding dari Nabi Adam sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Seandainya umur dunia ini 100 misalnya, maka jarak dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW mungkin 95, mungkin 96, 97, mungkin 99. Ya, setelah itu satu lagi atau dua lagi kiamat. Itu maksudnya. Bukan kemudian dari Nabi ke hari kiamat cuman beberapa ratus tahun, cuman beberapa puluh tahun, tentu salah. Kan sampai hari ini sudah 1400 tahun yang belum ada tanda-tanda bahwa 10 tanda besar hari kiamat itu terlihat, belum ada. Baru yang kecil-kecil. Kan ada sughra, ada kubra. Asratus sya'ah itu tanda-tanda hari kiamat, ada yang kecil, ada yang besar. Yang kecil sudah banyak sekali. Bid'ah di mana-mana, syirik di mana-mana. Yang amanah tidak ditunjuk, yang berkhianat malah ditunjuk jadi pemimpin. Dia memberikan salam kepada orang yang dikenal saja. Banyak masjid yang tidak memiliki imam rawatib, dorong-dorongan jadi imam. Ya, pasar berdekatan, laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Ya, masjid-masjid banyak tapi kosong. Tanda-tanda kecil banyak. Walaupun ada juga yang belum. Seperti antalidal amatu rabbataha. Budak-budak perempuan melahirkan tuannya. Ini belum ada. Padahal itu tanda kecil, bukan tanda besar. Barangkali yang satu lagi itu satu hadis itu kan ada dua. Ya, adanya penggembala kambing enggak pakai sendal, enggak pakai baju, enggak pakai alas kaki, penggembala kambing Tapi yatatawaluna fil bunya, rumahnya tinggi, megah gitu. Ini banyak sekali. Artinya pakaiannya compang-camping, penampilannya penampilan orang miskin, dan kerjaannya kerjaan rendah, mungkin pengemis, mungkin penggembala kambing, mungkin apalah kerjaan-kerjaan rendah, bukan ngajar misalnya, bukan sebagai dokter misalnya, tapi dia kaya raya. Barangkali ini kita sudah saksikan, gitu ya. Ini masih tanda-tanda kecil. Adapun tanda-tanda besar belum ada satupun. Wa in min ahli alkitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Ya, ini dia. Kabar apa ini? Kabar gembira. Kabar gembira bagi kita semua. Kabar buruk bagi Yahudi dan Nasrani. Apa? Ya kalau mereka sadar, ya kabar baik juga kalau mereka sampai ke hari ini. Hari yang disebut dalam ayat ini. Kalau sekarang mungkin ya kabar buruk. Apa? Bahwa ahli kitab itu, Yahudi dan Nasrani itu, pasti akan beriman sebelum kematian Nabi Isa nanti. Kan Nabi Isa belum mati. Nah, nanti akan turun dan akhirnya mati, 40 tahun kan? Beliau akan beredar di muka bumi ini nanti selama 40 tahun. Selama 40 tahun beliau berdakwah, beliau mengajar, beliau menikah, punya anak, dan seterusnya, sama seperti kaum muslimin yang lain. Setelah itu, wafat. Nah, sebelum beliau wafat, maka, wa in min ahlil kitabi illa la yu'minunna bihi. Illa la yu'minanna bihi. Pasti ahli kitab itu akan beriman. Tidak ada ahli kitab yang tidak beriman sebelum beliau wafat. Nah, ini tamparan bagi ahlul kitab hari ini, bahwa sebelum ini terjadi mestinya mereka bertaubat. Mestinya mereka bertaubat, karena berarti mereka tidak beriman. Sekarang ini mereka tidak beriman. Tidak beriman kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ini tidak benar kalau diartikan bahwa sebelum Nabi Isa disalib dulu mereka sudah beriman. Karena bagi Nasara begitu. Ya. Sebagian pendeta yang agak rajin baca Al-Quran, cari-cari ayat Al-Quran untuk mendukung kesesatan mereka. Salah satunya ini. Wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Sebelum Nabi Isa mati dulu disalib, ahlul kitab itu beriman semua. Tentu ini salah, batil sekali. Karena Nabi Isa tidak mati kan? Matinya nanti. Nah, sebelum Nabi Isa wafat nanti, maka Yahudi Nasrani beriman. Kecuali yang dibantai. Ya. Jadi hari itu ada dua pilihan bagi ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Mau masuk Islam apa dibantai? Mau dibantai apa masuk Islam? Ya. Maka enggak ada lagi nanti Yahudi, enggak ada lagi nanti Nasrani. Adanya adalah kaum muslimin Islam. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Ini kalimat selanjutnya. Dan nanti pada hari kiamat beliau akan menjadi syahid, akan menjadi saksi. Yaitu. Oleh karena itu turunnya Nabi Isa bukan tanpa tugas. Turunnya Nabi Isa kelak ada sesuatu yang akan beliau lakukan. Apa masih ingat diantaranya? Selain membunuh Dajjal, apa? Hah? Enggak ada? Satupun? Kan banyak yang dilakukan oleh Nabi Isa nanti. Selain membunuh Dajjal apa? Menghancurkan salib. Apalagi? Membunuh babi. Apalagi? Menghapuskan pajak, jizyah, maks, qarar. Ini dihapuskan oleh beliau. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi non-muslim. Gitu. Semuanya kaum muslimi. Yang ngapain pakai jizyah? Kan begitu. Jizyah itu kan buat non-muslim. Pajak itu kan dibebankan kepada non-muslim. Ini muslim semua. Maka adanya zakat. Bukan pajak. Dan kelak pada hari kiamat, maksudnya sebelum hari kiamat tiba ya, yakunu alaihim syahida, mereka akan menjadi saksi. Atau bisa juga saksi nanti setelah kebangkitan, karena semuanya akan menjadi saksi. Bahkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diharapkan kesaksiannya oleh Nabi siapa? Masih ingat? Oleh Nabi Nuh. Jadi terjadi perdebatan antara Nabi Nuh dengan umatnya. Allah bertanya kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, apakah risalahku, amanahku sudah engkau sampaikan kepada umatmu? Nabi Nuh menjawab dengan jujur, sudah. Sudah aku sampaikan selama 950 tahun, siang dan malam. Lalu Allah bertanya kepada umatnya, wahai umat Nabi Nuh, betul? Nuh sudah menyampaikan dakwah ini kepada kalian, lalu kalian menolak? Dijawab oleh umatnya, tidak. Berbohong ini. Ya. Tidak. Belum, Nabi Nuh belum menyampaikan apa-apa. Ingin mengelak. Lalu Allah bertanya kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, engkau punya saksi? Saksi yang meringankan engkau? Punya saksi apa tidak? Yang bisa meringankan engkau, yang bisa bersaksi bahwa engkau betul-betul telah menyampaikan dakwah kepada umatmu? Nabi Nuh menjawab, punya. Aku punya saksi. Siapa? Muhammad dan umatnya. Luar biasa. Ya. Jadi nanti kita semua diberi kehormatan oleh Allah lewat Nabi Nuh untuk menjadi saksi. Dan kita tentu berani bersaksi. Ya. Kita kan baca surat Nuh. Kita tahu persis walaupun kita tidak kenal dengan Nabi Nuh. Belum hidup ketika Nabi Nuh berdakwah. Tapi kita baca Al-Quran di surat Nuh. Kita tidak ragu sedikit pun bahwa Nabi Nuh telah menyampaikan dakwah ini kepada umatnya. Siang dan malam. Terang-terangan dan bisik-bisik. Luar biasa kesabaran beliau. Dan tidak ada yang beriman. Tidak ada yang mengikuti Nabi Nuh. Kecuali, berapa masih ingat? 80 orang. Ya. Yang naik kapal Nabi Nuh itu 80 orang, 81 dengan beliau. Nah, ini dia. Ya, saya bacakan kisah diangkatnya Nabi Isa ya. Kita tahu bahwa Nabi Isa ini tidak pernah diam dalam satu tempat. Tapi berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu kota ke kota lain, dari satu negeri ke negeri lain. Ngapain? Menyelamatkan diri dari kejaran orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi. Karena mereka dihasut oleh orang-orang Yahudi, bahwa Nabi Isa dan ibunya itu akan merebut tahta Romawi. Gitu. Nah, maka si Kaisar Romawi disebut di sini Al-Yunan. Ya, agama mereka itu Al-Yunan. Faghadib al-Malik min hadha, maka raja marah mendengar bahwa Nabi Isa dan ibunya akan merebut tahta. Padahal ini dusta, bohong, fitnah. Nabi Isa dan seluruh para nabi, para rasul tidak berambisi untuk jadi raja. Ya. Keinginan mereka hanya satu, masuk surga ridha Allah. Ah, maka ditulislah surat kepada naibnya di Baitul Maqdis. Untuk apa? Untuk menangkap orang yang bernama Isa. Ayaslubahu wa yadu asyauqa ala ra'sihi. Agar disalib dan diletakkan syauq. Syauq itu semacam duri atau duri yang dibikin gitu ya. Duri-duri yang banyak di atas kepalanya. Dan disaksikan di hadapan manusia. Walamma wasala al-kitabu imtasala mutawalli bi baitil maqdis dalik. Ketika surat itu sampai kepada naibnya itu di Baitul Maqdis, maka dimulailah pencarian, pengejaran besar-besaran. Wa dhahaba huwa wa ta'ifatun minal yahud ila al-manzil. Maka sampailah mereka di satu rumah. Di satu rumah yang ternyata di rumah itu Nabi Isa bersama dengan 12 muridnya yang terkenal dengan istilah Hawari. Ya. Nabi Isa melihat bahwa sudah tidak ada tempat lari lagi, sudah dikepung rumah itu. Setelah pencarian berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, sampailah ke tempat situ. Sudah tidak mungkin lagi berlari. Wa kana dzalika yaumul jumu'ati ba'dal 'asri lailatas sabt. Ini terjadi pada hari Jumat habis asar. Jadi menjelang malam Sabtu. Fahasaruhu hunalik. Mereka berhasil mengepung rumah tersebut. Falamma ahassa bihim wa annahu la mahalata min duhulihim alaih au khurujihi alaihim qala li ashabihi. Ketika Nabi Isa yakin bahwa tidak mungkin lagi untuk lari, pasti tertangkap. Dan tentu Nabi Isa sudah diberitahu oleh Allah dengan wahyunya. Maka Nabi Isa mengatakan kepada 12 muridnya itu, sahabatnya itu, ayyukum yulqa alaihi syabhi. Siapa di antara kalian yang 12 ini yang mau diserupakan oleh Allah denganku? Kalau mau, maka detik ini juga dia akan mirip seperti aku. Perawakannya, roman mukanya, dan seterusnya. Ya. Ya tentu akan dibunuh. Mereka semua sudah tahu bahwa yang dikejar-kejar Nabi Isa akan dibunuh. Wahuwa rafiki fil jannah. Siapa yang mau, nanti akan menjadi rafiku di surga. Akan menjadi teman dekatku, tetanggaku di surga. Fantadaba lidzalika syabun minhu. Maka menunjuk jari, saya siap mirip dengan engkau dan saya siap dibunuh. Siapa? Yang paling muda. Faka'annahu istasgarahu an zalik. Sepertinya Nabi Isa kurang berkenan. Nabi Isa menganggap ini paling kecil, mungkin belasan tahun ya. Padahal ada yang lebih tua. Mestinya yang bagus mah yang paling tua gitu ya. Karena kan mau mati. Ya kan? Bagusnya yang paling tua, ini justru yang paling muda. Fa'adaha saniyatan wa thalisatan. Nabi Isa mengulang kedua kali, ketiga kali. Dan setiap kali Nabi Isa menawarkan itu, siapa yang sanggup diserupakan dengan aku detik ini, selalu yang paling muda ini yang mengatakan saya sanggup. Ya. Ah, faqala anta huwa. Kalau begitu ya sudah. Ya. Kalau begitu sudah. Maka seketika anak yang paling muda ini berubah wajahnya, perawakannya, rambutnya, pakaiannya mirip dengan Nabi Isa. Wa alqallahu alaihi subha Isa. Allah jadikan anak muda tadi mirip seperti Nabi Isa, hatta ka'annahu huwa, betul-betul mirip seperti Nabi Isa. Wa futihat rawzanatu min saqfil bait. Tiba-tiba terbuka atap bangunan itu, rumah itu terbuka. Ya, bolong begitu. Yang tadinya tertutup tiba-tiba terbuka. Wa ukhidat Isa alaihi salam sanatun minan nayi. Sanatum minan naum. Tiba-tiba Nabi Isa seperti orang yang ngantuk tertidur. Dan farufi'a ilas sama wa huwa kadhalik. Lalu Nabi Isa diangkat ke langit dalam keadaan tidur tadi. Itulah maksud firman Allah dalam surat Ali Imran 55. Idh qala Allahu ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ingatlah ketika Allah berkata, wahai Isa, sungguh aku telah mewafatkan engkau dan mengangkat engkau kepadaku. Maksud mewafatkan ini adalah menidurkan. Karena tidur dalam beberapa ayat dan hadis sering disebut dengan mati. Ya. Tidur sering disebut dengan wafat, mati. Maka dikatakan menghidupkan malam kalau tidak tidur. Gitu. Menghidupkan malam itu berarti tidak tidur. Di malam itu dihidupkan dengan sholat, qiyamul lail, baca Al-Qur'an, zikir. Itu namanya menghidupkan malam. Kalau dia tidur, ya mati. Itu. Falamma rufi'a kharaja ula'ika an-nafar, falamma ra'a ula'ika zalika syab, zannu annahu Isa. Setelah Nabi Isa diangkat, lalu mereka keluar seolah menyerahkan diri, ya tentu. Mereka melihat, ah ini Isa. Ditangkap dan disalib. Ya. Yeah. Ini apa riwayat pertama. Riwayat kedua, dan ini tidak dibawakan oleh beliau, walaupun ini para ulama lebih merojihkan riwayat yang kedua. Apa? Jadi orang yang sangat bersemangat untuk menangkap Nabi Isa, membunuh Nabi Isa, berlari paling depan, yang lain di belakang untuk mengejar Nabi Isa ini. Mungkin puluhan atau ratusan orang di belakang, ini yang paling semangat ini paling depan gitu. Nah, begitu sampai ke tempat rumah tadi, Allah rubah yang paling semangat ini, dirubah menjadi mirip Nabi Isa. Wajahnya, perawakannya, rambutnya, pakaiannya, dan seterusnya. Ya. Nabi Isa diangkat, tidak selang lama, sekelompok pasukan Romawi datang dan mendapatkan, ini dia, Isa. Maka dibunuh, disalib. Ini riwayat kedua. Maka Syaikh Utsaimin mengatakan, membawakan kisah ini dalam rangka menafsirkan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang musuh-musuh itu bikin tipu daya. Allah bikin apa? Allah bikin tipu daya juga. Mereka bikin tipu daya, Allah bikin tipu daya. Wallahu khairul makirin, dan Allah lah sebaik-baik pembikin tipu daya. Kan ini si orang tadi yang paling semangat membunuh Nabi Isa tadi bikin tipu daya. Di fitnah pasukan Romawi itu bahwa Nabi Isa dan ibunya begini akan merebut tahta Romawi. Nah, ini kan tipu daya supaya Nabi Isa dibunuh. Allah tidak kalah. Allah juga membikin tipu daya. Ya, hancur dia, mati dia. Dia bikin tipu daya, Allah juga bikin tipu daya. Dan Allah sebaik-baik pembikin tipu daya. Ya. Nah, kisah ini disejajarkan dengan kisah-kisah lain oleh Syekh Utsaimin untuk menafsirkan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya. Nah, di antaranya ketika Nabi dan Abu Bakar sembunyi dari kejaran anak-anak muda yang siap membunuh beliau berdua di dalam gua Thur. Nah, di situ Allah membikin tipu daya. Mereka tertipu dengan apa itu? Sarang laba-laba. Ya, mereka tertipu. Kemudian fa'akhadhuhu fil layli wa salabuhu. Mereka akhirnya menangkap Nabi Isa di malam hari itu, malam Sabtu, dan menyalibnya. Wa wada'u syauka 'ala ra'sihi, dan mereka meletakkan duri-duri syauk di atas kepala orang tadi. Tentu bukan Nabi Isa. Fa adhharal yahudu annahum sa'au fi salabihi wa tabajjahu bidzalik. Orang-orang Yahudi menampakkan kebanggaan mereka, menampakkan kesenangan mereka dalam menyalib orang tadi yang mereka sangka Nabi Isa. Mereka bangga. Wasallama lahum tawaifu minan nasara dhalika lijahlihim wa killati aqlihim. Sementara orang-orang Nasara karena kejahilan mereka, karena rapuhnya akal mereka, orang-orang Nasara berbuat sebaliknya. Ya, seperti tadi kita bahas. Yahudi terlalu ke kanan, Nasara terlalu ke kiri. Yahudi menjelek-jelekkan sehabis-habisnya Nabi Isa dan ibunya, Nasrani sebaliknya. Menyanjung-nyanjung Nabi Isa, bahkan mendewa-dewakan, bahkan menuhankan. Wa hadza kulluhu minal imtihani Allahi ibadahu. Ini semua adalah termasuk ujian. Ujian Allah kepada hamba-hambanya. Dan orang yang mendapatkan ujian dan bersabar, selalu Allah ganti kesabaran itu dengan kenikmatan. Dan biasanya tidak lama. Lihat Nabi Isa. Ya. Nabi Isa dikejar-kejar, ya paling berapa bulan, berapa tahun ya. Setelah itu mendapat kenikmatan yang luar biasa. Tidak ada manusia seperti beliau. Masih hidup, ratusan tahun, ribuan tahun, tapi tidak menginjakkan kakinya di bumi. Berada di tempat yang sangat tinggi, hanya Allah yang tahu. Dengan kenikmatan, kelezatan yang Allah berikan kepada beliau tentunya. Dan nanti di akhir zaman, akan kembali menginjakkan kakinya di muka bumi. Kayak apa nikmatnya? Nabi Isa. Setelah kesabaran beliau berbulan-bulan, bertahun-tahun dikejar-kejar, dan muridnya cuma 12, dan begitulah dakwah. Jadi tujuan dakwah itu bukan merekrut massa, mencari jamaah sebanyak-banyaknya agar banyak maka bikin jamaah itu senang. Jangan bikin jamaah itu panas telinganya, panas hatinya. Bentar-bentar syirik, bentar-bentar bid'ah. Ya, ini salah, itu salah. Maka lembutkan jamaah, ini boleh, itu boleh, biar jamaahnya banyak. Bukan dakwah itu. Bukan dakwah itu. Lihat Nabi Isa. Ada manusia sefasih Nabi Isa, kalau bukan Nabi. Sebaik Nabi Isa, ilmunya seperti Nabi Isa, tidak ada. Tapi pengikutnya bertahun-tahun berdakwah cuman berapa tadi? 12. Selebihnya mencaci, memaki, mencemooh. Coba hari ini Ustaz ngaji kemana-mana, yang ngaji cuma itu-itu mulu 12. Bosan barangkali ya. Ya, asal ngaji ke sono ikut itu-itu 12 ya. Ini Nabi. Ini Rasul Ruhullah. Gak ada kata bosan. Mengajarkan ilmu kepada yang 12 ini. Terus sabar. Dan tidak berhenti. Tidak sebagaimana kaum Hizbiyyin Harakiyyin. Dulu tahun 90-an, sebelum tahun 2000, ngaji. Keluar masuk masjid, bawa kitab, ngajar. Tahun 98 gegap gempita reformasi, udah bosan ngaji. Saatnya bikin partai Islam. Saatnya masuk parlemen, masuk kabinet. Tinggalkan ilmu. Enggak ada lagi qala Allah wa qala Rasul. Ya, enggak ada pembicaraan ini sahih, ini dhaif, ini ayat, ini hadis. Enggak ada. Diganti dengan rapat komisi A, komisi B, ya. Itu yang terjadi. Akhirnya apa? Akhirnya kita lihat hancur mereka. Lihat para nabi, para rasul, begitu sabarnya berdakwah. Walaupun 12 orang diajarkan ilmu. Tentu Nabi Isa dengan 12 orang ini tidak lari-lari ke sana kemari, salat, lari lagi salat. Tetap mengajarkan ilmu. Diajarkan, buktinya 12 murid itu mengajarkan ilmu kepada anak-anaknya, keluarganya, cucunya setelah kematian Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi mengajarkan ilmu walaupun cuma 12. Diajarkan. Ya. Yeah. Tidak seperti hari ini. Dan banyak yang seperti ini. Apa yang sebentar lagi kita lakukan, menyembelih kurban, tentu kita teringat apa yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Bagaimana seorang wanita yang sabar ditinggal oleh suaminya bersama anaknya yang masih bayi di tengah padang pasir yang tandus. Tidak ada manusia, tidak ada perkampungan di situ. Perbekalan makanan, minuman juga tidak terlalu banyak. Tidak ada sumber air. Dan harus sabar berdua dengan bayinya. Ditinggal oleh suaminya. Ya. Lamakah? Tidak. Paling berapa jam? Ya, kan hari itu juga, bukan besoknya. Kan hari itu juga sorenya. Muncul air. Dari injakan kaki Ismail yang masih bayi itu. Iya kan? Tidak selang lama kemudian datang serombongan orang dari suku Jurhum. Dan seterusnya jadilah perkampungan di situ. Ya. Artinya ujian itu tidak lama. Ya. Tidak lama. Yang jadi masalah kuat apa tidak kita. Berhadapan dengan ujian itu. Ya. Kadang-kadang kita diuji cuma sehari. Kadang-kadang kita diuji dua hari, kadang-kadang sebulan, kadang-kadang setahun, terserah Allah. Yang penting wajib kita bersabar. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan. Mengapa Yahudi sampai membunuh Nabi Isa, padahal Nabi Isa adalah orang Bani Israel juga? Itulah Yahudi. Itulah Yahudi. Ya, enggak peduli mau Bani Israel, mau apa, ya, mau bunuh, bunuh. Yang tidak mereka sukai, yang mengajak kebenaran, menghambat kesenangan mereka, mereka enggak suka. Kan Nabi Isa tentu melarang mereka untuk berzina, melarang mereka untuk minum khamr, melarang mereka berbuat maksiat, makan riba, ayo sholat, ayo puasa, kan begitu. Mereka marah. Marah. Ini Yahudi. Dan yang dibunuh oleh Yahudi Bani Israel, nabi-nabi itu siapa? Nabi-nabi itu siapa? Bani Israel bukan? Bani Israel semua. Kan semua nabi-nabi Bani Israel. Semua nabi-nabi Bani Israel. Kecuali Nabi Muhammad dan Nabi Ismail. Ya. Semua nabi Bani Israel, ribuan nabi Bani Israel. Dari mulai Nabi Yusuf, Nabi Musa, Yahya, Zakaria, Yusa bin Nun, semuanya sampai Nabi Isa yang terakhir itu Bani Israel semua. Ya. Ya, maka enggak peduli, bukan karena kesukuan. Kalau Bani Israel jangan dibunuh, kalau Bani Ismail dibunuh enggak. Siapapun, bahkan sesama Bani Israel, kalau mereka tidak suka, mereka bunuh. Benarkah ada cerita di Injil bahwa Nabi Isa dibangkitkan dari kematiannya setelah 10 hari disalib? Kalau Injil yang asli, ya jelas tidak benar. Kalau Injil yang dipalsukan, iya. Ya macam-macam. Ada Jumat pertama, ada apa, kenaikan Isa Al-Masih, ada itu kan karangan mereka, ya. Jadi setelah dikubur itu, dibunuh, disalib, kemudian dikubur, setelah dikubur baru naik. Tentu ini batil. Yang benar yang ada di Al-Qur'an dan Sunnah. Nabi Isa tidak disalib, Nabi Isa tidak dibunuh, tapi Nabi Isa diangkat dalam keadaan hidup. Bagaimana dengan firqah yang tidak sejalan dengan Ahlus Sunnah? Apakah mereka juga akan kembali ke jalan yang lurus sebelum Nabi Isa wafat sebagaimana para ahli kitab yang beriman? Iya, tapi lewat dakwah. Iya, tapi lewat dakwah. Artinya, ketika Nabi Isa turun, ketika Imam Mahdi tampil memimpin kaum muslimin, itu kaum muslimin mayoritas bid'ah apa sunnah? Ketika Imam Mahdi memimpin kaum muslimin, itu kaum muslimin mayoritas bid'ah apa sunnah? Sunnah. Jadi ada dakwah sunnah. Ya seandainya mulainya dari sekarang, tidak mustahil. Kita lihat dakwah sunnah luar biasa hari ini. Lalu firqah-firqah itu semakin sedikit. Adapun Ahlus Sunnah semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Disitulah Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah muncul. Gitu. Sebab kalau Imam Mahdi itu Muhammad bin Abdullah muncul di tengah-tengah kaum muslimin yang bid'ah, yang tahlilan, yang muludan, yang salawat nariahan, yang Ahmadiyah, yang Jabariyah, yang Isna Asyariyah, maka yang terjadi apa kira-kira? Yang terjadi tentu Muhammad bin Abdullah memerangi mereka. Perang. Masuk Muhammad bin Abdullah, Imam Mahdi berilmu, membiarkan tahlilan, muludan, salawat nariahan, kan enggak mungkin. Enggak mungkin orang berilmu membiarkan bid'ah-bid'ah seperti itu. Maka yang akan terjadi perang sesama muslim. Itu enggak ada riwayat perang sesama muslim. Berarti bisa kita simpulkan bahwa ketika Imam Mahdi ini muncul, maka kaum muslimin dalam keadaan mayoritas sunnah. Maka tidak ada pertentangan antara beliau dengan kaum muslimin. Karena sama-sama sunnah, sama-sama bertauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, sama-sama menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham, sama-sama berjenggot, sama-sama tidak isbal, sama-sama menutup aurat, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Jadi, kata Syekh Albani, kita sambut. Kita sambut kedatangan Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah dengan apa? Dengan dakwah sunnah. Dengan mengamalkan sunnah. Dengan meninggalkan bid'ah. Gitu. Beda kalau kaum muslimin, saat Imam Mahdi muncul, kaum muslimin pada minum khamar, berjudi, berzina, jarang sholat. Begitu Imam Mahdi muncul, tinggalkan zina, tinggalkan khamar. Insya Allah sami'na wa ata'na. Insya Allah. Karena mereka tahu, mereka sadar bahwa mereka sedang berbuat maksiat. Oh, ini turun Imam Mahdi, tidak pantas kita berbuat maksiat di saat Imam Mahdi muncul. Bisa saja kan? Karena mereka faham, mereka tahu, mereka sadar bahwa zina, khamar, judi, dan seterusnya itu dosa. Tapi kalau mereka tahlilan, muludan, selawat nariahan, zikir bersama, dan seterusnya, lalu muncul siapapun menasihati mereka, tentu mereka tidak serta mereka terima. Karena mereka yakin bahwa mereka berada dalam kebenaran. Saudara-saudara kita yang merayakan maulid, tahlilan, selawat nariahan, tentu merasa ini benar. Maka mereka marah ketika dibid'ahkan. Ketika dikatakan itu sesat, mereka marah. Dan itu kenapa iblis lebih menyukai bid'ah, syubhat, daripada syahwat. Bagaimana keadaan akhir hawariyin Nabi Isa? Apakah mereka tetap beriman kepada Nabi Isa hingga akhir hayat? Keterangan yang rinci tidak ada. Zahirnya mereka seperti itu menyebarkan. Karena kan masih tersisa. Masih tersisa. Kalau mereka kufur semua ya habis. Kan ketika Nabi Muhammad SAW diutus beberapa tahun, beberapa bulan sebelum beliau diutus, itu ada yang bertauhid gak di muka bumi ini? Ada, masih ada sisa-sisa. Ya. Jadi bukan Nabi Isa wafat, setahun setelah itu kafir semua, musyrik semua, enggak. Masih ada yang beriman. Dari mana yang beriman ini? Dari 11 orang itu, 12 orang itu. Jika anak berkurban, apakah kedua orang tuanya juga mendapatkan pahala? Keluarga. Keluarga. Keluarga itu tentu kita tahu, ada ayah, ada ibu, ada anak. Ya. Anak terhadap orang tua keluarga, orang tua terhadap anak keluarga. Maka Nabi mengatakan, Allahumma taqabbal min Muhammadin, wa min Ali Muhammadin, wa min ummati Muhammadin. Wa min ummati Muhammadin tentu tidak boleh kita tirukan. Maka kita ikuti Nabi ketika kita menyembelih seekor kambing, kita ucapkan Allahumma taqabbal min fulan, sebut nama kita, wa min ali fulan, ya Allah terimalah ini dari fulan dan dari keluarga fulan. Atau bisa dengan domir saya, ya Allah terimalah ini dariku dan dari keluargaku. Keluarga tentu luas sekali. Jika ada istri yang salehah tapi suaminya tidak saleh, apakah suaminya mendapatkan pahala dari kesolehannya tersebut? Kalau dia membantu, ya. Dia membantu, mungkin. Ya enggak usah suami. Mau tetangga, mau siapapun, kalau membantu kesolehan orang lain, kan dapat pahala. Ya. Yeah. Dia tidak umroh, tapi membantu orang yang mau berangkat umroh, dengan membelikan tiket misalnya, apakah dapat kebaikan? Tentu. Kalau tidak, ya tidak. Beda dengan anak. Beda dengan anak. Orang tua diem saja, orang tua tidak mendidik, orang tua tidak mengarahkan, bahkan ketika anaknya lahir langsung diambil orang. langsung diasuh oleh orang lain, kebetulan orang lain ini soleh solehah, bapak asuhnya itu, maka si anak ini akhirnya dewasa menjadi soleh, taruhlah jadi ulama. Nah, ayah ibu yang melahirkan dapat pahalanya enggak dari anak yang jadi ulama itu? Dapat apa tidak? Dapat, walaupun enggak ngapa-ngapain. Membiayai tidak, mendidik tidak, itu khusus anak. Nah, cucu bisa, cicit bisa, terus ke bawah. Adapun keponakan, kakak, adik, istri, suami, tidak. Tidak, harus ada andil. Dengan adanya dua riwayat penyaliban tadi, bagaimana kita sampaikan kepada anak? Yang rajih ya, sampaikan yang rajih. Ini tadi kan kita hanya sekedar tahu, karena yang dibawakan oleh Ibnu Katsir memang yang tidak rajih ya. Maka dikomentari di sini oleh pensyarah, saya bacakan, wa yakfi ma jaa fi qisasil anbiya mimma awradahum Allahu fi kitabih. Cukup bagi kita, kita cukupkan diri kita dengan kisah-kisah para nabi, para rasul yang ada di Al-Qur'an, yang ada di hadis nabi, yang berdasarkan sanad yang sahih. Adapun yang tidak berdasarkan sanad yang sahih, kita tawakuf saja. Seolah beliau menyindir Ibnu Katsir yang membawakan kisah yang tidak sahih tadi. Ya. Yang sahih, yang lebih rajih adalah sekali lagi apa yang dibawakan oleh Syekh Utsaimin, bahwa yang disalib itu justru orang yang sangat bersemangat membunuh Nabi Isa. Jika seorang wanita safar dengan mahramnya, apakah ketentuannya ditemani oleh mahramnya hanya pada saat berangkat dari tujuan dan selama perjalanan? Tidak, selama safar. Selama safar. Misalnya safar ke Surabaya seminggu. Nah, seminggu itu harus ditemani mahramnya. Ditemani di sini tentu sama-sama di Surabaya. Artinya ketika sudah sampai Surabaya, istrinya kok ke warung sendirian, istrinya ke adiknya tetangga desa sebelah ya sendirian, enggak masalah. Yang penting suaminya atau mahramnya ada di Surabaya itu. Ya. Kalau dari awal kita tidak ada niat berkurban, lalu kita memotong kuku di awal Dzulhijjah. Setelah itu ada niat karena ada rezeki, bagaimana? Ya, jangan memotong setelah dirasa kita punya uang, punya kambing yang akan kita sembelih, enggak masalah. Saya kira larangan itu tidak sampai ke derajat haram. Hanya afdhaliyah bagi yang sudah berniat menyembelih kurban. Mulai tanggal 1 jangan memotong kuku dan jangan memotong rambut manapun. Awalnya saya tidak niat berpuasa karena kondisi badan belum sehat. Setelah pagi hari badan sudah terasa sehat. Apakah bisa niat puasa menyusul? Iya. Ini berdasarkan riwayat Nabi masuk pagi-pagi masuk ke rumah Aisyah minta makanan, menanyakan makanan. Aisyah menjawab bahwa tidak ada makanan. Ya. Setelah dijawab bahwa makanan tidak ada, beliau mengatakan kalau begitu aku puasa. Berarti niat puasa setelah subuh boleh. Hanya para ulama mengatakan ini adalah puasa sunnah. Sebab kalau puasa wajib Ramadan kan ya harus niat. Enggak mungkin kalau ada makanan ya enggak usah puasa. Kalau enggak ada makanan puasa. Padahal Ramadan kan enggak mungkin begitu ya kan? Tentu yang dimaksud adalah sholat, puasa sunat. Dan riwayat sebaliknya ada. Ada riwayat sebaliknya, yaitu Nabi datang ke rumah Aisyah atau sebagian istrinya, lalu ada makanan, mungkin makanan kesukaan Nabi. Nabi memakan makanan itu dengan mengatakan, tadinya aku berniat mau puasa. Tadinya aku berniat mau puasa. Dari sini keluar hukum pula bahwa membatalkan puasa sunat yang sudah diniatkan boleh. Membatalkan puasa yang sudah diniatkan hukumnya boleh. Apakah anak durhaka masih dapat harta warisan dari orang tuanya? Iya. Yang membatalkan anak dapat waris apa? Murtad. Adakah selain murtad? Tidak ada. Maka selagi belum murtad, maka mau durhaka, mau jarang sholat, mau minum khamr, mau penjudi, kita harus mengikuti dalil. Tidak boleh pakai perasaan. Kalau perasaan mungkin. Jahat, jarang sholat, suka mabuk, dan kaya raya. Kaya raya. Sementara adiknya yang perempuan baik, rajin ibadah, nurut sama orang tua, miskin. Gitu. Nah, demi taat kepada dalil ketika pembagian warisan, maka abangnya yang kaya raya yang jarang sholat ini dapat 100 juta misalnya, maka adiknya yang perempuan yang miskin itu harus dapat 50 juta. Demi taat kepada dalil. Sami'na wa ata'na terhadap dalil. Harus begitu. Jangan pakai perasaan. Jangan pakai logika. Idza waradal athar batalan nadhar. Kalau sudah ada athar, dalil, semua pendapat, pandangan harus dibatalkan. Apabila seorang ibu menyuruh anaknya menceraikan istrinya yang sudah berani menjambak, melotot. Ini salah satu nasihat ya. Karena seorang istri tentu tidak pantas berbuat seperti itu. Istri yang durhaka, istri yang tidak baik, dan dirasa sudah tidak bisa dinasehati, ya pantas dicerai. Dan cerai itu bisa saja nasihat dari orang tuanya, sebagaimana perintah Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail untuk menceraikan istrinya. Perintah Umar kepada anaknya Ibnu Umar untuk menceraikan istrinya. Berhak. Maka wajib bagi istri untuk menyenangkan suaminya, menyenangkan orang tua suaminya, mertuanya, begitu. Karena cerai tentu hak suami. Mau enggak mau, mau apapun, ketika suami bilang aku talak engkau, selesai. Bagaimana apabila pemerintah Indonesia menentukan Idul Adha berbeda dengan Saudi? Bukan masalah Saudinya ya, masalah wukuf. Masalah wukuf. Jadi tidak benar kalau Idul Fitri ikut pemerintah, Idul Adha ikut Saudi. Ini salah. Salah. Mau Idul Fitri, mau Idul Adha, dua-duanya ikut dalil. Ikut dalil. Untuk Idul Fitri jelas sekali bahwa masing-masing negeri punya hilal sendiri-sendiri. Itu terjadi di zaman sahabat. Ibnu Abbas berbeda dengan Muawiyah yang ada di Syam dalam menentukan Idul Fitri, itu pernah terjadi. Adapun Idul Adha secara dalil belum pernah terjadi. Ada Idul Adha berbeda dalam negeri-negeri Muslim. Karena untuk Idul Adha ini mudah sekali patokannya, yaitu wukuf di Arafah. Oleh karena itu puasanya disebut puasa apa? Puasa 9 Dzulhijjah apa puasa Arafah? Nabi bilang puasa Arafah. Nabi enggak bilang puasa 9 Dzulhijjah. Saumu yaumi Arafah, kata Nabi. Berpuasa hari Arafah itu menghapus dosa setahun yang lalu. Kalau Nabi menghendaki, Allah dan Rasulnya menghendaki masing-masing negeri berpuasa Arafah beda-beda, kenapa Nabi enggak bilang puasa 9 Dzulhijjah? Enggak mengecoh kan? Ya, seolah Nabi mengecoh kalau beliau mengatakan puasa Arafah. Justru beliau mengatakan puasa Arafah itu karena ada hubungannya dengan wukuf di Arafah. Buat apa Nabi menamakan puasa Arafah kalau beda dengan wukuf di Arafah? Namanya juga Arafah, Arafah. Jadi puasa Arafah itu terkait dengan wukuf di Arafah. Dan sesuatu yang tidak boleh kita lupakan, belum pernah Rasul dan para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, puasa Arafah beda dengan wukuf di Arafah. Enggak ada sepanjang sejarah sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in. Tentu panutan kita adalah Rasul dan para sahabat. Belum pernah Rasul dan para sahabat puasa Arafah beda dengan wukuf di Arafah. Ini kenyataan yang tidak bisa diingkari oleh siapapun. Yang kedua, belum pernah terjadi Rasul dan para sahabat sehari setelah puasa Arafah tidak sholat Idul Adha. Rasul dan para sahabat bertahun-tahun, kalau sahabat tentu puluhan tahun, ratusan tahun diikuti oleh para tabi'in. Sehari setelah puasa Arafah, mereka sholat Idul Adha. Saya kira mudah. Ya. Nah, adapun yang mengikuti perintah itu fatwa saja. Fatwa ulama memang, bukan fatwa sembarangan. Tapi kita kan beragama berdasarkan dalil. Beragama tidak berdasarkan fatwa. Fatwa bisa benar, bisa salah. Kalau Rasul dan para sahabat tidak mungkin salah. Kalau Rasul dan para sahabat salah, batal sabda Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin al-mahdiyin. Ikutilah sunnah-sunnahku dan sunnah para sahabatku. Abdu alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi geraham. Gigitlah dengan gigi geraham artinya, jangan bergeming walaupun beda dengan ulama sekali berimam Syafi'i, sekali berimam Bukhari, kalau memang bertentangan dengan Rasul dan para sahabat. Jelas di sini Rasul dan para sahabat sekali lagi belum pernah puasa Arafah berbeda dengan wukuf di Arafah. Oleh karena itu Idul Fitri ini kurang terlihat persatuannya. Idul Adha mestinya terlihat persatuannya seluruh dunia. Karena mestinya untuk Idul Adha tidak mungkin ada perbedaan mestinya. Kenapa? Karena ada patokannya. Ada patokannya. Kalau Idul Fitri kan patokannya beda-beda. Hilal memang beda-beda di negeri masing-masing. Dan kalimatnya jelas sabda Nabi, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah ketika kalian melihat hilal dan akhiri puasa Ramadan kalian ketika kalian melihat hilal. Jelas sekali. Dan hilal beda-beda. Adapun ini diralikan ke Idul Adha tentu enggak ada hubungannya. Masuk kita suruh berpuasa Arafah ketika melihat hilal, mengakhiri puasa Arafah ketika melihat hilal, ini aneh sekali, enggak nyambung sekali. Maka puasa Arafah, Idul Adha tidak ada hubungannya dengan hilal. Hubungannya adalah dengan wukuf di Arafah. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.